الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada adab yang kedua dari adab penuntut ilmu terhadap seorang alim, seorang ulama, atau terhadap gurunya secara umum, yaitu hendaknya dia patuh pada perkara-perkara yang dibimbingkan selama itu tidak menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Karena ini merupakan bentuk tawadhu. Dan ketundukan serta kepatuhan ini khanifillah harus dibedakan dengan taklid. Karena apa? Pada kondisi apapun seorang muslim tidak diperbolehkan taklid kepada seseorang dalam beragama. Nah, seorang boleh taat kepada gurunya, nah, kepada syekhnya, nah, pada pengajaran selama yang diajarkan itu sesuai dengan dalil-dalil yang benar. Akan tapi kalau diajari dengan perkara yang batil yang tidak ada dasarnya, makanya tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Tayib. Karena taklid hukumnya haram. Lalu apa yang dimaksud dengan taklid ikhwan fillah? Yang dimaksud dengan taklid yaitu apa? Ittiba'u man laisa qawluhu hujjah biduni hujjah. Itu mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah tanpa hujjah. Maksudnya bagaimana? Mengikuti seseorang yang perkataannya bukan hujjah, yaitu berarti mengikuti selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perkataan Nabi, perkataannya beliau sendiri adalah hujjah. Jadi siapa saja mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hujjah, tanpa ada dalil, tanpa ada alasan, tanpa ada dasarnya, maka inilah taklid. Inilah taklid yang kita dilarang ikhwan fillah untuk melakukannya dalam beragama. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, nah, at-taqlidu haram, sawa'an kana taqlid al-'alimi aw asy-syaikhi aw taqlid imamin min al-a'immah, min al-mutaqaddimin aw min al-muta'akhirin. Taqlid atau membebek dalam beragama, taib, yang dalam bahasa Jawanya ya anut guru biyuk. Ikut, pokoknya ikut-ikut saja. Nah, tak bebek, membeu, tanpa tahu dasar, tanpa tahu dalil, pokoknya. Pokoknya mbah-mbahku seperti itu dulu, pokoknya zaman sejak zaman dulu ya agama seperti ini. Tidak pernah bertanya tentang apa dasarnya, apa landasannya. Nah, bagaimana kalau itu ada dalam Al-Qur'an ayatnya atau hadisnya? Nah, taklid haram baik itu mengikuti seorang alim atau seorang syekh atau seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin. Oleh karena itulah para imam-imam kita ikhwan fillah, dari imam yang terkenal, imam empat madhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang madhab mereka ini di antara madhab yang paling terkenal dari madhab-madhab yang ada. Tidak ada dari mereka yang kemudian menyeru manusia untuk ikuti aku. Naam. Taib. Untuk mengambil semua pendapatku. Tidak. Tidak ada satupun dari mereka menyeru demikian. Karena mereka paham. Naam. Mereka paham bahwasanya agama ini khanifillah ya dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Makanya ibarat yang datang dari tidak satu orang saja di kalangan mereka, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Babila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Maksudnya apa? Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang suatu hadis, terkadang aku dapat suatu hadis, tapi terkadang ada hadis yang luput, ya tidak. Maka kapan saja kok di sana ada satu hadis yang sahih, tapi belum aku ketahui dan belum aku cantumkan dalam apa, dalam madhabku, dalam berpendapat, maka itulah madhabku. Ya, karena aku berusaha untuk mengikuti hadis yang sahih. Ini maksudnya demikian. Maksudnya apa? Bahwasanya mereka memang tujuannya adalah mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan apa? Bukan menetapkan bahwasanya pikiran dan pendapat mereka itulah yang wajib diikuti. Tidak. Nah, karena itulah ikhwan fillah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarang kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab awal dalam pembahasan usulul fikih. Tidak ada satupun di situ kalimat bahwasanya beliau menyeru manusia agar apa? Agar mereka mengikuti pendapat-pendapat beliau. Tapi beliau bahkan bimbingkan bagaimana kita mengambil istimbat dari suatu dalil agar orang yang datang belakangan bisa memahami dalil sendiri. Karena kita dibutuhkan untuk memahami dalil. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan As-Sunnah untuk kita apa? Kita mengikutinya. Cuma terkadang kan kita tidak paham, sehingga kita butuh seorang apa? Seorang alim yang menjelaskan kepada kita bagaimana menarik kesimpulan dari satu dalil. Nah, ini. Nah, dan inilah tugas para ulama. Baik, maka kapan saja kok didapati ada suatu pendapat yang tidak dibangun di atas dalil, ya kita tidak boleh mengikutinya. Nah, baik itu datang dari mutaqaddimin atau mutaakhirin, dari orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang datang belakangan. Qala Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang Nasara. Dan Nasara agamanya dibangun di atas taklid. Itulah yang menjadikan agama mereka rusak kemudian. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan alim-alim mereka sebagai apa? Sebagai sesembahan selain Allah. Atau terbalik, ahbar itu alimnya, ruhban itu pendeta yang sekedar ibadah tok. Nah, jadi orang Nasara menjadikan pendeta-pendeta dan orang yang dikenal alim itu sebagai sembahan selain Allah. Apakah mereka menyembah, sujud, na'am kepada pendeta-pendeta? Tidak. Cuman bentuk peribadatannya yaitu dengan apa? Dengan mentaati secara totalitas. Apa yang dihalalkan oleh pendeta, ya dihalalkan. Walaupun itu dalam hukum Allah haram. Yang dikatakan haram oleh seorang pendeta, nah, maka dia haramkan walaupun di hukum Allah itu adalah halal. Ini, inilah hakikat apa peribadatan juga. Nah, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah semata. Kemudian yang lain, waqala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kapan saja datang kepada kalian dari suatu petunjuk, ambillah. Ambillah. Jadi jawab yang muqaddar. Ya, kapan datang petunjuk kepada kalian, ambillah dari siapapun itu. Nah, sebab siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Kenapa? Karena di atas jalan yang hak. Tidak takut dengan apa yang akan dihadapi kelak. Kenapa? Karena yakin apabila di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan selamat. Dan tidak bersedih dari perkara-perkara yang telah lewat, dari ujian-ujian atau musibah-musibah yang menimpa. Kenapa? Karena yang akan didapat hasil akhirnya adalah kebaikan. Karena jalan al-haq ikhwanifillah ya mesti banyak ujian, seorang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, nah kemudian dia ingin tidak diuji, ya tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya terkadang seseorang ingin mendekat kepada Allah, ingin lebih na'am memperbaiki kehidupan beragama dia, biasanya yang muncul na'am ujian-ujian yang dulu apa ketika dia masih tidak pikir agama, hidup pokoknya hidup tidak terpikir agama, yang penting na'am bangun tidur, na'am ada makanan, kerja, na'am kemudian senang-senang tidur lagi, terus demikian, tidak ada pikiran untuk mempelajari agama Allah. Ujiannya enggak muncul banyak. Tapi tatkala mendekat kepada Allah kok datang ujian yang banyak iya. Dan karena apa? Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang demikian untuk menguji. Menguji apa? Kesabaran, menguji kekokohan dan juga apa? Sebagai kafarah untuk apa? Menggugurkan yang telah lewat. Untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah lewat dengan ujian-ujian tadi. Nah, makanya yang paling besar ujiannya adalah para anbiya wa rasul. Kemudian siapa saja yang mengikuti langkah-langkah mereka. Tapi apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mendapati rasa takut selama dia mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak pula perlu bersedih. Wa qala subhanahu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang taklid sebagai bentuk celaan di sini. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang apa yang dikenal, yang sudah dibiasakan oleh bapak-bapak kami. Nah, yang bapak dan nenek-nenek moyang kami sudah mereka biasa melakukannya, pokoknya kami ikuti. Sejak dulu, sejak mbah-mbah mulai, ya sholat seperti ini, beragama yang seperti ini, kamu kok mau mengubah-ubah misalnya. Ini seruan taklid. Nah, sejak mbah-mbahmu dulu ya, kalau mati, ada orang mati ya di tahlili 7 hari, 40 hari dan seterusnya, enggak usah diubah-ubah. Nah, ini taklid. Kenapa? Ya karena alasannya cuma pokoknya sejak dulu nenek moyang kita seperti ini. Nah, taib dalam perkara din, adapun mengikuti dalam perkara dunia silahkan. Nenek moyang kita adalah pelaut, melaut terus tidak apa. Ya, nah itu perkara dunia. Untuk mengikuti sebagai pelaut ya silahkan. Nah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Naam, apakah walaupun bapak-bapak mereka itu, yaitu nenek moyang mereka itu tidak berakal, yaitu tidak memahami sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk, kalian tetap akan mengikuti mereka? Tentunya seorang yang berakal ya tidak akan mengikuti. Karena yang diikuti akhwani fillah yang jelas di atas petunjuk. Nah. Wa qala jalla wa ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah. Nah, setelah tadi ayat-ayat menunjukkan akhwani fillah fenomena taklid yang ada pada umat-umat terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara global. Kenapa? Karena keadaan seperti ini tetap akan ada di generasi terdahulu maupun generasi sekarang, dari orang-orang yang kalau diajak kepada perkara kebenaran, diajak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, jawabannya nah kita ngikuti naam nenek moyang kami. Kita ikuti Pak Kiai pokoknya. Derek sendiko dawuh. Naam, tayyib. Walaupun tidak mengetahui landasannya. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagaimana di surat Ali Imran ini. Katakan wahai Nabi, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, sehingga Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Zat yang Maha Pemberi Ampun dan Zat yang Maha Pemberi Rahmat. Waqala Allah tabaraka wa ta'ala, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy-syahidin." Inilah pernyataan orang-orang yang beriman, dari kalangan ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pemikiran sehat. Apa yang mereka katakan, "Wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti Rasul. Faktum nama asyahidin, maka tulislah kami termasuk dalam deretan orang-orang yang mati syahid." Nah, atau faktum nama asyahidin, tulislah kami bersama dengan deretan orang-orang yang apa, mempersaksikan tentang apa, tentang keesaanmu dan tentang kebenaran Rasulnya. Waqala ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau di atas suatu syariat, maka ikutilah, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Di sini ayat yang sangat tegas diperintahkan untuk kita mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatkan, dan larangan dari mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kalau mengikuti hawa nafsu, ia akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal adillatu katsiratun jiddan, dan dalil-dalil itu sangat banyak sekali. Wa qad ulifa fi tahrimit taqlid, atau waqad allafa fi tahrimit taqlid adadun kabirun minal ulama raddan alal muqallidah wa bayanan lil haqq, telah mengarang tentang haramnya taqlid ini sederetan besar para ulama sebagai bantahan untuk orang-orang yang membangun agamanya di atas taqlid, dan untuk menjelaskan kebenaran. Oleh karena itulah fanifilah yang menjadi patokan, yaitu kita adalah bagaimana berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tidak terpaku pada ini madhab Syafi'i, ini madhab Hambali, atau ini madhab Hanafi, atau yang lainnya dari madhab-madhab yang ada. Karena para ulama itu pun mereka tidak menyeru manusia untuk bermadhab. Kalian harus bermadhab Syafi'i, tidak? Kalian harus bermadhab Hambali, tidak? Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya menyeru semua manusia dan umat ini untuk apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyeru untuk bermadhab dengan madhab mereka. Sehingga dalam beragama, ya ambil yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keliru dalam suatu pendapat atau lemah dalam suatu pendapat dikarenakan lemahnya hadis, dalam keadaan mereka tidak mengetahui tentang kelemahannya, makanya ditinggalkan. Karena yakin afanifillah, para imam yang menutup imam tersebut tidak akan mengambil suatu hadis yang lemah kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai landasan. Cuman terkadang mereka meyakini itu sahih, ternyata setelah dikumpulkan jalan-jalannya diketahui itu riwayatnya lemah. Ini yang menjadi sebab kok terkadang sebagian imam madhab mengatakan ini sunnah, sebagian yang lain mengatakan ini bid'ah. Kenapa? Karena perbedaan dalam menetapkan hukum suatu hadis misalnya. Kita tinggal jeli dan butuh belajar lagi yang mana yang benar dalam menghukumi suatu hadis. Ini berarti hasungan untuk kita semua, ikhwan fillah. dorongan untuk kita semua untuk lebih semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini berhubungan dengan larangan taklid. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala melanjutkan dalam poin ini. Wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin fi at-ta'limi falyuqallidhu wal yada' ra'yah. Ini kalau diluruskan kepada makna yang sesuai ikhwani fillah dengan dalil, berarti apa? Seandainya seorang syekh, seorang guru memberikan suatu bimbingan dalam pengajaran, maka ya diikuti selama mencocoki kebenaran dan tinggalkan ide-ide dia sendiri. Karena terkadang ide seseorang yang baru belajar dia hanya bermodal semangat, bermodal semangat tanpa melihat taib kemaslahatan yang lebih besar misalnya. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsi. Sebab kekeliruan orang yang membimbing dia itu lebih bermanfaat baginya daripada benarnya dia terhadap dirinya sendiri. Cuman ini perkataan yang apa? Yang muntaqat. Yang namanya khata' ya khata', kekeliruan ya keliru. Cuman seorang guru terkadang dia lebih paham, lebih paham melihat apa? Melihat keadaan talib ini sebenarnya yang pantas bagi dia apa? Mana yang pantas untuk dihafal sesuai dengan kemampuannya? Nah, waqad nabbaha Allah taala ala dzalika fi qissati Musa wal Khidr alaihi wasallam bi qawlihi qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra alai. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanbih berhubungan dengan hal tersebut pada kisah Musa bersama Nabi Khidir. Nah, dalam perkataan beliau, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguhnya engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Yaitu perkataan Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam. Kenapa? Karena yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir adalah hal-hal yang di luar ilmu Nabi Musa dan berbeda dengan syariat Nabi Musa. Makanya tidak bisa bersabar, sebab Nabi Musa melihat itu suatu kemungkaran yang dia ingkari. Misalnya sudah diberi tumpangan perahu, kok perahunya dirusak. Ini kan secara syariat dan secara akal sehat perkara yang menyelisihi adab, menyelisihi balas budi yang baik. Makanya Nabi Musa bertanya. Nah, kemudian bertemu dengan seorang anak kok tiba-tiba dibunuh. Nah, gantian tiba di suatu desa ingin minta dijamu, tidak ada yang mau. Ada tembok yang mau roboh, tiba-tiba dibangun. Sudah capek, lelah, penduduknya tidak mau menjamu, malah ini kerja keras. Kan membingungkan. Cuman itu di luar pengetahuan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi itu diberi ilmu dari ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Untuk menunjukkan apa di sini, menunjukkan bahwasanya keilmuan seseorang setinggi apapun di sana ada yang lebih berilmu. Agar seorang tidak sombong. Bukan kemudian kepada gurunya ya contohkan seperti pokoknya manut saja seperti seorang mensikapi Nabi Khidir, ya tidak, karena berbeda. Karena syariat kita sudah jelas, alhamdulillah. Seorang misalnya lihat gurunya minum khamr, ya kemudian ya diingkari, ya Pak Kiai ini khamr jangan diminum. Enggak, ini kamu taunya kan khamr, ini sebenarnya adalah minuman madu misalnya. Masa percaya? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Syariat kita sudah jelas. Syariat kita sudah jelas bahwasanya khamr itu haram misalnya. Misalnya, jangan sampai seperti apa? Seperti keadaan orang-orang sufi ya khanifillah. Keadaan orang-orang sufi yang sering disebutkan dalam kitab menunjukkan taklidnya mereka kepada syekhnya, kepada gurunya yang disebut wali. Seorang yang dikatakan wali, afanifillah, berbuat bejat dengan seekor himar. Nah, taib, seekor himar binatang. Taib. Ya, ketika ditanya oleh muridnya, nah, itu perbuatan tidak betul. Tidak, ini perbuatan bagus, saya sedang apa menutup, nah apa, menutup kapal yang bocor di lautan sana. Nah, taib. Nah, ini kan jelas. Nah, batil. Kenapa? Karena syariat jelas namanya mendatangi binatang, ikhwanifillah, berzina dengan binatang. Ini haram. Ya, enggak. Kemudian apa? Gara-gara dia seorang syekh, seorang wali, ini di luar kamu, kamu belum sampai ilmunya. Belum sampai ilmunya. Sebenarnya yang aku tutup itu kapal di lautan sana. Nah, bocor kalau enggak tutup nanti apa? Tenggelam. Nah, ini nah jelas. Kalau seorang percaya seperti ini menunjukkan apa? Kedunguan orang-orang sufi. Baik. Qala hadha ma'unwi qadri Musa al-Kalim fi risalah wal 'ilmi hatta syarata 'alaihi sukut fa qala fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Hal ini dikatakan oleh Nabi Khidir ikhwan fillah bersamaan dengan tingginya derajat Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala ajak beliau bicara. Ya, kalimullah. Nah, yang juga diberi dengan risalah yang merupakan nabi paling utama dari nabi-nabi Bani Israel. Memiliki keilmuan yang luas, tapi apa dipersyaratkan oleh Khidir untuk diam. Untuk diam. Nah, fala tas'alni an syai'in, jangan engkau bertanya tentang sesuatu hatta uhdithala kami hundikna, sampai aku mengawali penyebutannya kepadamu. Cuman ini memang ujian, karena yang akan dihadapi nanti telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau adalah hal-hal yang memang apa berbeda dengan apa yang ada pada syariat Nabi Musa alaihi salam. Bukan kemudian berarti pokoknya apapun yang dikatakan oleh guru tidak perlu tanya, ambil saja. Tidak perlu apa tanya dalil. Bahkan ketika bertanya dalil itu namanya tidak beradab. Ini salah. Bahkan seorang alim ketika orang bertanya tentang dalil harusnya bahagia. Berarti kaum muslimin sudah apa? Sudah paham bahwasan yang diikuti itu dalil. Bukan kemudian tidak usah dalil-dalilan. Pokoknya manut saja. Gaya teman baru kemarin ngaji sudah tanya dalil. Nah, padahal seorang bertanya ini dalilnya apa Pak Kiai? Nah, pripun ini dalilnya? Saya ingin tahu. Masa dari dulu beragama enggak tahu dalilnya, enggak tahu landasannya, kan ingin tahu. Malah dimarahi, disemprot. Ya ini enggak betul. Nah, taib. Bahkan harusnya bahagia ketika kaum muslimin bertanya tentang suatu hukum dan bertanya dalilnya apa? Ini adalah apa kemajuan yang ada menunjukkan mereka sudah terpatri untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Barakallahu fiikum. Ini berarti telah selesai dari adab yang kedua. Diingat-ingat akhwani fillah. Adab ini penting walaupun ada beberapa hal yang memang butuh diluruskan bahwasanya dalam taat dan ta'zim terhadap seorang alim ini pada hal-hal yang apa mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang tidak mencocokinya, yang namanya kesalahan itu tetap salah, muncul dari siapapun. Naam. Nasallallahu taufik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.